Di antara kitab-kitab tafsir Al-Quran yang menyebutkan sanadnya yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka kita tafsir siapakah yang terbaik yang telah banyak disusun oleh para mufassirin dari sisi penyebutan makna lafaz dan makna ayatnya dengan tujuan sebagai rujukan dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Tafsir Ibnu Katsir dan tafsir At-Tabari dalam masalah periwayatan yang terbaik ya dalam menafsirkan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja dari sisi ilmu bahasanya memang kurang. Ya, dari sisi ilmu bahasa agak kurang. Naam, sehingga kalau ingin mengecek dari sisi ilmu bahasanya ya dirujuk kepada tafsir-tafsir yang lain seperti tafsir Al-Alusi, itu banyak sekali menyebutkan tentang masalah lughah bahasa ya dan qiraah. Demikian pula kitab tafsir Fathul Qadir Asy-Syaukani rahimahullahu taala, demikian pula Al-Baghawi dan yang lainnya.